وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، dalam pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan 5 ahkam dalam sujud sahwi. Kecilkan. Yang di mixer. Baik. 5 hukum yang kita ambil dalam pertemuan kemarin. Yang pertama, ketika seseorang lupa dari tasawuf awal, mestinya tasawuf awal berdiri, lupa sampai kemudian teringat. Raihan, kapan sujud sahwinya? Ketika lupa tasawuf awal. Nah, terus lupa tasawuf awal setelah atau sebelum? Sebelum sana. Lupa tasawuf awal, maka sujud sahwinya qoblas salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis berikutnya disebutkan beliau salam sebelum waktunya. 2 rakaat sudah salam, mestinya 4 rakaat. Hamzah. Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Ba'da salam. Rasulullah SAW juga pernah sholat 5 rakaat, ketambahan rakaatnya. Abdurrahman, kapan sujud sahwinya? Ketambahan rakaat, sholat 5 rakaat, kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Habibi, setelah salam. Baik. Kaidah yang diingat, kaidah dasar untuk menentukan ini sejatinya sebelum atau setelah. Ketika di situ ada kekurangan, ada yang kurang, berarti sejatinya sebelum salam. Ketika kelebihan, ketambahan, sujud sahwinya ba'da salam, selesai. Nah, jadi kaidahnya, kalau lebih, lebih itu berarti ketambahan, berarti sujud sahwinya setelah salam. Kalau sudah lebih ya jangan ditambahi. Berarti maksudnya sholat itu kan dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau sudah kelebihan, ketambahan apapun di dalamnya, sujud sahwinya jangan sebelum salam, tapi setelah salam, karena ini sudah kelebihan. Ketika ada yang kurang, ya, ketika ada yang kurang, lupa, ya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Nah, ini kaidahnya. Baik. Ketika seorang sholat kemudian ragu, ini 3 atau sudah 4, ini dua atau tiga. Dan dia tidak bisa menguatkan salah satunya. Maka dia memilih yang paling sedikit. Dua atau tiga? Dua. Tiga atau empat ini? Tiga. Rahman, kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Syak, ragu-ragu, dan tidak bisa menentukan mana yang kuat, maka dipilih yang paling sedikit. Sebelum salam dia sujud sahwi. Kemudian masalah yang terakhir, ketika sama ragu-ragunya, tapi ada sedikit yang lebih kuat. Ini tiga atau empat ini? Saya kok cenderung empat. Dua atau tiga ini? Saya cenderung tiga. Abdul Hakim, kapan sahwinya? Kapan sujud sahwinya? Ketika ragu-ragu yang model demikian. Irzam. Setelah salam. Setelah salam. Baik. Lupa tasahud qabla salam. Lupa tasahud awal qabla salam. Nah, sujud sahwinya. Belum salam, belum waktunya. Salam belum waktunya. Belum sempurna sholatnya sudah salam. Baik. Sujud sahwinya ba'da salam. Setelah dijalankan apa yang kurang. Rakaatnya ketambahan atau ketambahan gerakan-gerakan sholat di dalamnya, maka sesawinya ba'da salam. Ragu-ragu tidak bisa menguatkan salah satunya, dipilih yang sedikit. Sujud sahwi sebelum salam. Ragu-ragu tapi ada sedikit yang lebih kuat di antara dua yang dia yakin, dua yang dia ragu-ragu itu. Sujud sahwinya ba'da salam. Nah. Baik. Ketika seorang sholat, kemudian ketika rukuk, dia lupa untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, lupa membaca zikir ketika rukuk. Nah, Abdurrahman, kapan sujud sahwinya? Lupa, belum membaca, ketika rukuk tidak membaca tasbih, tidak membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kapan sujud sahwinya? Masluhi. Sebelum salam. Kenapa sebelum salam? Karena kurang sampah. Karena kurang. Ya. Ada kekurangan di situ, tidak membaca zikir yang disyariatkan. Zikir-zikir di dalam setiap rukun, ya. Ketika ruku, ketika i'tidal itu hukumnya wajib. Nah. Ketika tidak dijalankan, maka harus sujud sahwi sebelum salam sebagaimana lupa tasahud awal. Tasahud awal itu hukumnya wajib. Ketika lupa tidak dijalankan, maka sebelum salam. Ketika iktidal, dia juga tidak membaca Rabbana walakal hamd. Ketika sujud, dia juga tidak membaca Subhana Rabbiyal A'la misalnya. Ketika duduk di antara dua sujud, dia tidak membaca Rabbi ufilli, Rabbi ufilli. Al-Muhim, ketika dia lupa tidak membaca zikir-zikir yang wajib, maka sujud sahwi sebelum salam. Ya. Sujud sahwi sebelum salam. Jadi, karena di situ ada kekurangan. Ada makmum masuk di rakaat yang kedua salat maghrib. Makmum masuk di rakaat yang kedua salat maghrib. Kemudian di rakaat yang ketiga imamnya salam. Makmum ini ikut salam. Setelah salam dia teringat, loh, saya kan masbuk kurang satu. Kemudian ditambahi satu rakaat. Royhan, kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Kenapa setelah salam? Apa? Salam belum waktunya. Ketambahan salam, ya. Ketambahan salam. Nah, baik. Sekarang virus carikan soal yang susah. Seseorang ketika mestinya tasawuf awal, kemudian dia lupa, dia berdiri. Dia berdiri di rakaat yang ketiga, mestinya duduk tasyahud. Ini sujud sahwinya kapan? Ini pertanyaan pertama tadi. Ini tadi pertanyaan pertama yang tadi. Sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Itu di rakaat yang kedua, ya, mestinya duduk tasyahud, dia berdiri. Diri rakaat yang ketiga. Kemudian ketika ruku, dia lupa tidak membaca Subhan Rabbil Azim. Sahwinya kapan? Sebelum salam. Nah. Ketika nanti sebelum salam, berapa kali sujud sahwinya? Tasawuf awal dia lupa. Dia berdiri. Rakaat yang ketiga dia tidak membaca Subhan Rabbil Azim. Berapa kali sujud sahwinya? Hah? Dua kali. Empat berarti. Sujud sahwi kan dua kali sujud. Empat kali. Satu kali. Salahnya dua loh. Dia dua salah, lupa dua. Sujud sahwinya berapa? Satu. Dalam satu rangkaian sholat, berapapun salah lupanya dan kasusnya, sujud sahwinya ya tetap itu, tidak dikalikan sejumlah lupanya. Baik. Hamzah, sudah deh, belum ya? Tadi siapa yang belum jawab tadi? Abdurrahman. Seseorang rakaat yang ketiga dia salam, mestinya sholat yang empat rakaat ya, dia salam. Baik, kapan sujud sahwinya? Rakaat yang ketiga sudah salam ya. Salam sebelum waktunya, kapan dia harusnya sujud sahwi? Salam sebelum waktunya. Salam sebelum waktunya. Berarti itu ketambahan atau kurang? Salam belum waktunya sudah salam. Itu ketambahan atau kurang? Kelebihan. Kurang. Salam sebelum waktunya. Ketambahan atau kekurangan? Habibi. Salam sebelum waktunya, ketambahan atau kekurangan? Hah? Kurang. Kurang rokaatnya itu. Kurang rokaatnya. Tapi ketambahan kelebihan salam itu namanya kelebihan, bukan kekurangan. Jangan ngelihat sholatnya masih kurang sudah salam tidak, itu ketambahan salam. Itu ketambahan salam. Jadi kalau salam belum waktunya, tadi kan sudah pertanyaan yang di sini. Nah, salam sebelum waktunya berarti ketambahan. Kalau ketambahan berarti sesahwinya setelah salam. Sesahwinya setelah salam. Baik. Rakaat yang kedua mestinya duduk dia berdiri. Tadi sebelum atau setelah salam? Ini pertanyaan diulang-ulang terus ini. Lupa tahajud awal, mestinya duduk dia berdiri. Sesahwinya sebelum atau setelah? Lupa tahajud awal, mestinya duduk dia berdiri. Ulangin. Ini jamaah yang enggak pernah lupa salatnya ini sehingga bingung sesahwinya. Nah, lupa tahajud awal. Lupa tahajud awal. Ini sesahwi itu enggak sakarepe dhewe lho ya. Wis enake pada salam. Aku milih setelah salam, sebelum salam tidak. Ketika lupa tahajud awal, kapan sesahwinya? Jawabannya pilihannya hanya dua, sebelum atau setelah, enggak ada yang ketiga. Kalau teman menjawab sebelum itu salah, berarti jawabannya satunya lagi. Sebelum salam. Sebelum salam mestinya, karena kurang. Sholat isya 4 rakaat. Rakaat yang kedua dia naik. Nah, enggak tahajud awal. Dia lanjut rokat yang ketiga. Rokat ketiga dia salam. Jadi kurang satu. Salam sebelum waktunya itu kapan sesahwinya? Salam sebelum waktunya. Ini pertanyaan yang kecil loh ini. Salam sebelum waktunya. Setelah salam. Karena kelebihan. Di sini ada dua kesalahan. Ada dua kasus ya. Lupa tasahud, sujud sahwinya sebelum salam. Salam sebelum waktunya, sujud sahwinya ba'da salam. Terus kapan sujud sahwinya? Kapan sujud sahwinya? Sebelum atau setelah ini? Ini satu rangkaian salat 4 rakaat, tasahud awal lupa. Belum 4 rakaat sudah salam. Kapan sujud sahwinya? Sebelum atau setelah? Sebelum atau setelah? Atau tak tampil lagi? Di rakaat yang ketiga, ketika dia sudah bangkit, dia lupa tahajud awal. Ketika dia iktidal, dia lupa membaca Rabbana walakal hamd. Dia lupa membaca Rabbana walakal hamd. Ini sujud sahwinya kapan ya? Kalau dia lupa membaca Rabbana walakal hamd, sujud sahwinya kapan? Sebelum. Kenapa sebelum? Kurang. Nah. Salat Isya ini, dia salat Isya 4 rakaat, ada 3 kasus yang dialami. Lupa tahajud awal, lupa tidak membaca zikirnya. Rakaat yang ketiga dia sudah salam. Ada 4 kasus ini. Ketika dia salam, ingatkan rakaatnya kurang 1, dia tambahi 1 rakaat. Pertanyaan sekarang kapan sujud sahwinya? 3 kasus. Pada salam, kenapa pada salam? Kenapa dia pada salam? Dia punya kasus sujud tahajud awal tidak. Nah, tidak tahajud awal ya. Mestinya sebelum salam. Tidak membaca zikir Rabbana walhamd, mestinya sebelum salam. Salam sebelum waktunya, mestinya sesahwinya ba'da salam. 3 kasus. kapan dia harus usawi? Tiga kasus yang dia alami. Tidak tahu, ini lagi kepikiran apa orang ini sehingga sholatnya tiga ada tiga kekeliruan. Kapan sujud sahwinya? Pada salam. Ada pendapat yang lainnya? Hanya satu pendapat yang berikutnya, sebelum salam. Setelah atau sebelum salam. Nah, kapan ini sujud sahwinya? Ya. Pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, dilihat kasusnya. Dua, mengendaki sujud sahwi lupa tasyahud sebelum salam, lupa zikir sebelum salam, salam sebelum waktunya, ba'da salam. Banyak yang mana ini? Antara sebelum dan setelah. Banyak yang sebelum. Sujud sahwinya sebelum salam, karena kasusnya lebih banyak. Sebelum salam dua kasus, setelah salam satu kasus. Nah, maka sebelum salam dia sujud sahwi. Nah, tapi kalau kebalikannya, misalnya, kebalikannya lebih banyak sujud sahwi yang ba'da salam. Ba'da salam dua, ya. Sebelum salam satu misalnya, maka dia sujud sahwinya ba'da salam. Baik, kasus yang tadi kita sebutkan, mestinya kan sujud sahwi sebelum salam, ya. Lupa tasyahud awal, lupa zikir. Nah, rokat yang ketiga dia sudah salam. Baik, berarti mestinya dia sujud sahwi sebelum salam, ya. Mestinya tadi karena lebih banyak. Nah, ketika dia tasyahud akhir, ya, dia salam. Lupa kalau sujud sahwinya itu mestinya sebelum salam. Dia lupa lagi, lupa yang keempat ini. Ya. Lupa sujud sahwi. Nah, kapan sujud sahwinya? Kapan sujud sahwinya? Hah? Habis salam sudah jelas itu mau apa? Ya, tinggal itu tak tempatnya. Karena sebelum salam sudah selesai, tinggal ba'da salam. Ya, tinggal ba'da salam. Akhirnya dia ingat, oh iya ya, ini kesalahan banyak ini. Berarti saya sujud sahwinya mestinya sebelum salam, tapi lupa tadi sudah kadung salam. Maka sekarang sujud sahwi. Sujud sahwi ba'da salam. Nah, ketika sujud yang kedua, sujud sahwi kedua, kemudian dia duduk, Allahu Akbar. Nah, dia duduk, kemudian dia berdiri. Setelah sujud sahwi dia berdiri. Nah, apa yang harus dia jalankan? Sujud sahwi atau enggak? Nah, ini mungkin banyak utangnya orangnya. Salat yang enggak fokus. Sujud sahwi mestinya sebelum salam lupa dijalankan ba'da salam. Setelah sujud sahwi mestinya dia salam, dia berdiri. Sujud yang kedua sahwi kan tinggal salam. Dia enggak salam, dia berdiri. Lupa, loh. Oh, ini sujud sahwi nih. Ini bukan rokat yang ketiga atau rokat yang pertama. Setelah dia berdiri, nah, dia ingat, loh, ini mestinya salam. Terus apa yang dia jalankan? Turun. Dia turun, duduk, kemudian salam. Sujud sahwi lagi apa enggak? Ya enggak, wis mari sujud sahwi. Wis buyar. Akhirnya kasus. Nah, baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakum. Ya. Baik. Banyak masail-masail dalam sujud sahwi itu. Terkadang nantinya kita juga akan ragu. Ya. Wis tahu belajar tapi ini sebelum atau setelah ya. Ya. Karena mungkin jarang, jarang lupa. Jadi yang perlu diingatkan, kapan waktunya sujud sahwi, sebelum atau setelah, itu tidak semau kita. Ya, tidak semau kita. Tapi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sudah. Sama-sama. Nah, sama kuatnya ya, sama kuatnya. Dua kasus sama-sama satu sebelum atau setelah. Kalau sama-sama kuatnya ya terserah wong padha ae. Mau sebelum mau setelah kan sama-sama satu. Yang enggak. Jadi mana dia sebelum atau setelah? Tinjauannya sebelum atau setelah, bukan berat atau ringannya yang dia tinggalkan. Ya. Bukan oh ini yang ditinggalkan rukun. ini yang ditinggalkan sunnah, misalnya tidak dinilai dari itu, tapi hanya dinilai sebelum atau setelah tempatnya. Nah, berapa kali yang menghendaki dia sujud sahwi sebelum, berapa kali yang menghendaki dia sujud sahwi setelah. Baik, itu yang ditinjau, akhir-akhiran mana yang lebih banyak ini. Kalau sama-sama hanya dua kasus, yang satu sebelum atau setelah, ya terserah mau sebelum atau setelah. Ya, mau sebelumnya atau setelahnya. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Naam. Kemudian juga terkait tentang masalah masbuk. Ini sudah pernah kita singgung. Nah, makmum yang masbuk itu sujud sahwinya mengikuti imam ketika naam imamnya itu sujud sahwi sebelum salam. Makmum masbuk jika imamnya itu sujud sahwinya sebelum salam, maka dia tetap mengikuti imam meskipun dia masbuk. Dia masuk ke rakaat yang kedua, ternyata imam itu salah, ada yang lupa. Kemudian imamnya sujud sahwi sebelum salam. Ya, padahal ini kan kurang satu nantinya. Dia tetap mengikuti imam sujud sahwi. Dia mengikuti imam sujud sahwi, setelah imam salam, dia naik ke rakaat yang dia kurang. Nah, sebelum salam, nanti dia sujud sahwi. Ya, dua kali sujud sahwinya. Yang pertama sujud sahwi karena dia jadi makmum, karena wajib untuk mengikuti imam. Yang kedua, karena susahwi itu memang akhir sholat tempatnya, bukan di rokaat yang ketiga. Ya. Jadi susahwinya dua kali bagi makmum yang masbuk. Bagi makmum yang masbuk, sujud sahwinya dua kali ketika imamnya sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Jadi, bagaimana kalau imamnya sujud sahwi ba'da salam? Bagi makmum yang masbuk, kalau imamnya sujud sahwi ba'da salam, dia tidak ikut. Dia langsung berdiri melanjutkan rakaatnya. Ya. Karena kalau sudah salam itu sudah selesai antara dia dengan imamnya. Maka dia melanjutkan sholatnya. Nah, nanti setelah salam dia sendiri, baru dia sujud sahwi. Ya. Baru dia sujud sahwi ketika dia mendap, ketika imamnya salah dia sudah jadi makmum. Ya, ketika imamnya salah dia sudah jadi makmum. Imamnya salah rokat yang ketiga, dia masuknya rokat yang kedua. Nanti setelah dia salam sendiri dia tambah sujud sahwi. Nah, tapi kalau dia masuk rokat yang ketiga, imamnya ada keliruan rokat yang pertama. Rokat yang pertama, rokat pertama dia belum masuk, belum jadi makmum. Ya. Maka setelah salam dia nggak perlu sujud sahwi. Ya. Ini makmum masbuk. Kalau sujud sahwinya ba'da salam. Nah, ketika dia masuk jamaah itu, ya, imam salahnya itu sebelum dia jadi makmum, maka dia nggak perlu sujud sahwi. Tapi ketika dia sudah masuk di situ dan ada kesalahan dari imam yang mengendaki sujud sahwi ba'da salam, bahwa ketika imam sujud sahwi dia naik rokat yang ketiga, melanjutkan rokat sendiri. Ya. Setelah dia salam nanti sujud sahwi sendirian. Ya. Sujud sahwi sendirian. Nah, paham? Bingung? Bingung asli ini. Nah, mantu-mantu tau. Gak tau ngerti atau enggak. Baik. Sujud sahwi. Enggak ikut salahnya. Dia sudah jadi makmum belum? Nambah. Dia imamnya sujud sahwinya setelah salam. Kalau makmum masbuknya itu tidak menjumpai kesalahan imam, imamnya salah rokat pertama, dia masuk rokat yang kedua, dia enggak perlu sujud sahwi. Dia enggak perlu sujud sahwi. Nah, kalau dia masuk rokat yang kedua, imamnya salah rokat yang ketiga, imamnya sujud sahwi ba'da salam, ya, dia nanti sawi sendirian ba'da salam. Kalau ketika dia jadi makmum dan di situ ada kesalahan imam, itu sujud sawi ba'da salam. Sujud sawi ba'da salam. Nah, baik. Sekarang kita lanjut. Hadis berapa kemarin? قال الحافظ ابن حجر الأصفهاني رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم, jika salah seorang di antara kalian ragu-ragu, faqama min raka'atain, dia bangkit di rakaat yang kedua, mestinya tahajud awal, fastatamma qa'iman, sudah sempurna berdirinya, mestinya tahajud dia berdiri, sudah tegak berdirinya, falyamli, hendaknya lanjutkan, ya, tidak boleh turun untuk tahajud awal. Dia ingat ketika sudah tegak berdiri, sudah sempurna berdiri, falyam lanjut terus. Waliyasjud sajdatain, nanti dia sujud sahwi, nanti dia sujud sahwi dua kali sujud, karena lupa tasahud. Wa illam yastatim qa'iman falyajlis, kalau belum tegak, belum sempurna berdirinya, hendaknya dia duduk. Dia baru seperempat berdiri, mungkin diingat subhanallah, turun dia. Nah, kalau sudah tegak berdiri subhanallah, subhanallah, jangan balik. Ya, kalau sudah tegak berdiri jangan balik. Nah, lanjutkan rakaat yang ketiga tanpa tasyahud, nanti sujud sahwi. Tapi kalau berdirinya baru separuh, ya, belum sempurna berdirinya, langsung balik untuk tasyahud awal. Nah, lam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaih, itu tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu sujud sahwi. Jika belum sempurna berdirinya, belum tegak berdirinya, turun untuk tasahud dan tidak ada sujud sahwi. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Dharqutni walafdhu lahu bi sanadin dhaifin, sanadnya dhaif. Nah, hadisnya dhaif. Baik. Khan fidina azani wa a'azzakumullah. Para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Sebagian ada yang mensahihkan hadis ini. Imam At-Tahawi antaranya mensahihkan hadis ini. Kalau hadis ini sahih, ya, maka tidak ada lagi pendapat-pendapat yang menentangnya. Jelas hadis itu sebagai rujukan. Nah, tapi ternyata hadis ini dhaif. Al-Albani bahkan menyatakan dhaifun jiddan, sangat lemah. Kalau ini sangat lemah, terus bagaimana yang kita jalankan ketika kita lupa tasahud awal? Ya, ketika kita lupa tasahud awal. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau memberikan penjelasan. Ini pendapatnya fuqaha. Jadi beliau menukilkan pendapatnya fuqaha. Baik. Man qama 'anit tasahudil awal falahu salasatu halat. Orang yang lupa tasahud awal, maka itu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Imma alla yanhadh. Dia belum sempat untuk bangkit, ya. Belum sempat untuk bangkit. Maka dia langsung tasahud dan tidak perlu sujud sahwi. Ya. Naam. Jadi dia mungkin dari sujud yang kedua dia mau ancang-ancang naik, ya. Baru ancang-ancang naik. Naam. Mungkin dia ingat atau diingatkan oleh makmumnya, subhanallah, ya. Baik. Maka dia langsung tasahud, ya. Ada yang menyebutkan tumitnya itu belum berpisah dari pantatnya. Kalau duduk kan nempel gini tumitnya. Ini belum berpisah. Nah, baru apa namanya? Ancang-ancang mau naik, ya. Diingatkan subhanallah. Langsung di atas sahut dan tidak tersebut sahut. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua, ayan hawa walayastatim. Dia sudah bangkit tapi belum tegak berdiri. Sudah bangkit mungkin seperapat, mungkin perjalanan separuh, ya, belum tegak berdiri. Bahadha yajibu alai rujuk. Ini wajib untuk balik. Ya, baru separuh perjalanan wajib untuk balik tasahud awal wa sujud sahwi dan sujud sahwi nantinya sujud sahwi. Yang ketiga, wa imma ayastatimmah, dia sudah tegak berdirinya, ya, sudah berdiri tegak. Nah, apalagi sudah membaca surat misalnya. Baik. Kata beliau, in sara'a fil qira'ah, jika sudah membaca suratul Fatihah, haram rujuk, haram hukumnya untuk balik tasawuf awal sudah baca Al-Fatihah. Wa illa yusra', jika belum baca surat Al-Fatihah baru berdiri tegak, diingatkan belum baca suratul Fatihah, kuriha rujuk, makruh hukumnya untuk balik, ya, makruh hukumnya untuk tasahud. Wa ma dzalika fa alaihi sujud, maka dia wajib untuk sujud sahwi karena meninggalkan tasahud. Nah, baik, ini tiga keadaan ketika seorang lupa tasahud awal. Jika belum tegak berdiri, ya, belum sempat bangkit, maka tasahud awal tidak harus sahwi. Jika sudah bangkit dia pertengahan berdirinya, maka dia balik dan sujud sahwi. Nah, ketika sudah tegak berdirinya, maka tidak boleh balik, dia nanti sujud sahwi. Ini tiga keadaan mereka-mereka yang lupa tasahud yang disebutkan oleh para fuqaha. Naam. Baik. Hadisnya dhaif. Seterusnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu an Nabihi sallallahu alaihi wasallam qala Laisa ala man khalfal imam syahwun, tidak ada bagi orang yang di belakang imam, bagi makmum sujud sahwi. Makmum tidak ada sujud sahwi sendirian maksudnya. Fa in sahal imam, kalau imamnya lupa, fa alaihi, bagi imam wajib sujud sahwi. Wa ala man khalfahu, dan bagi orang yang di belakangnya, bagi makmum juga sujud sahwi. Jadi makmum itu sujud sahwinya ngikuti imam. Rawahu al-Bazzar wal Baihaqi bi sanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Baik, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Tapi Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah belum menyatakan kandungan matan hadis ini, ya, kalau sanadnya dhaif. Matan hadis ini sesuai dengan usulus syariah, ya, sesuai dengan usulus syariah. Memang makmum itu tidak boleh sujud sahwi sendirian. Ya. Ketika makmum itu lupa, tidak membaca zikir di dalam rukuknya, ya. Tidak membaca zikir dalam rukuknya. Mestinya dia sujud sahwi sebelum salam kan, karena lupa zikirnya. Maka tidak boleh ketika imamnya salam, dia belum salam pun sujud sahwi, ya. Karena dia belum membaca, lupa tidak membaca zikir, tidak boleh. Makmum itu tidak boleh sujud sahwi pribadi, ya. Dia punya kesalahan, lupa dalam sholatnya tidak baca zikir, tidak boleh kemudian dia sujud sahwi sendirian, karena dia posisinya makmum. Nah, baik. Tetapi ini tidak mutlak, ya. Ini tidak mutlak. Baik. Makmum diwajibkan sujud sahwi sendirian ketika dalam dua keadaan, ya. Ketika dalam dua keadaan. Baik. Kapan itu? Yang pertama, ketika dia lupa rukun, ketika dia meninggalkan rukun min arkanis sholat. Ingat kaidahnya, kalau yang lupa itu wajib, dia hanya cukup sujud sahwi. Tapi kalau yang lupa rukun, dia harus jalankan itu. Dia harus jalankan itu. Lupa Al-Fatihah. Ini tidak bisa hanya diganti sujud sahwi, tidak bisa. Dia harus ganti rokaatnya, tambah rokaatnya. Dia lupa rokaat yang kedua, itu tidak membaca Al-Fatihah. Berarti nanti dia harus sampai satu rokaat. Imamnya salam, dia naik. Karena dia tadi, ingat dia enggak baca surat Al-Fatihah. Dia naik. Tambah satu. Nanti dia sujud sahwi sendirian. Dia sujud sahwi sendirian. Ketika yang dia lupa adalah rukun. Ini diingat. Rukun itu harus dijalankan. Harus dijalankan. Baik. Ini kalau dia sebagai makmum, maka dia nanti tambah satu rakaat, kemudian sujud sahwi. Ini kondisi makmum yang dibolehkan sujud sahwi tanpa imam. Baik. Nah, yang kedua, makmum itu boleh sujud sahwi sendirian ketika dia masbuk. Ketika dia masbuk, dia lupa tidak membaca zikir rukuk. Lupa tidak membaca zikir rukuk. Tapi dia masuknya rakaat yang ketiga. Ya. dia masuknya rokat yang ketiga. Lupa zikir rukuk itu kan harus sujud sahwi sebelum salam. Ya, nanti ketika dia nambahi rokaatnya, genapi rokaatnya, nanti dia sujud sahwi sendirian. Karena dia sudah lepas dari makmum. Di dua keadaan makmum itu sujud sahwi sendirian. Ketika dia meninggalkan rukun, ketika dia masbuk. Kalau tidak ada dua alasan ini, enggak ada sujud sahwi bagi makmum. Ya, enggak ada sujud sahwi bagi makmum. Salah keliru dalam sholatnya pribadi, ya. Dia mulai ikut imam dari awal. Dia bukan masbuk. Ya. Dia meninggal lupa wajib misalnya atau lupa sunnah, dia tidak jalankan, dia tidak boleh sujud sahwi pribadi. Nah, dia harus ikut imam. Kecuali satu, ketika rukun yang dia lupa untuk jalankan. Dua, ketika dia makmum masbuk, dia baru boleh untuk sujud sahwi sendirinya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Sebagai tambahan, ketika seorang lupa ketambahan, naik ke rakaat yang kelima, kemudian dia sudah baca suratul Fatihah, dia rukuk dan ingat, oh ini rakaat yang kelima, kelebihan, dia langsung tasahud. Ya. Dia langsung tasahud, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Nah, tidak boleh dilanjutkan sampai salam. Ya. Kalau dia sengaja, batal sholatnya. Dia naik ke rakaat yang kelima, sudah baca Al-Fatihah, kemudian rukuk, dia ingat ini rakaat yang kelima. Dari rukuk dia langsung harus tasahud akhir, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Ya. Kalau dia rukuk ingat rakaat yang kelima, terus manggung, yes. Sebentar lagi salam, batal sholatnya. Karena dia sengaja nambahi rakaat. Ya. Dia sengaja nambahi rakaat. Nah, baik. Ketika lupa, ketika lupa rukuk, rakaat yang pertama dia lupa rukuk, rukuknya lupa. Baik. Pas kemudian di rakaat yang kedua dia ingat, tadi rakaat pertama belum rukuk saya. Ya, belum rukuk saya. Nah, maka rakaat yang sedang dia jalankan sekarang ini dianggap rakaat yang pertama. Rakaat yang tadi enggak ada rukuknya mulgho, dianggap enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada rukuknya. Ya. Enggak ada rukuknya. Dia ingatnya ketika posisi rukuk. Nah, dia ingatnya ketika posisi rukuk. Baik. Seseorang lupa sujudnya hanya satu, ya. Sujudnya satu, kemudian dia berdiri melanjutkan rokat yang berikutnya. Nah, ketika berdiri dia ingat, duh, tadi sujudnya kurang satu, langsung dia sujud. Ya. Jangan dilanjutkan, jangan dilanjutkan untuk meneruskan rokat itu. Ya. Dia teringat tadi sujudnya kurang satu. Dia langsung jalankan sujud yang kurang. Dia langsung turun untuk sujud yang kurang. Kenapa? Karena belum sampai rukun yang dia tinggalkan sebelumnya. Dia lupa belum sujud yang kedua. Dia ingatnya kondisi berdiri atau kondisi rukuk. Ini harus balik dia. Nah. Tapi kalau dia ingatnya pas di rukun yang dia tinggalkan. Tadi sujud yang kedua lupa, ingatnya di sujud yang kedua, yaitu rokaatnya sekarang. Nah, ingatnya sebelum rukun yang dia tinggalkan, dia harus balik. Ya. Dia lupa sujud cuma satu, sudah berdiri ingat dia harus sujud. Nah, dia harus, oh tadi sujudnya kurang satu, dia tambah sujud, sujud yang kedua, setelah itu dia berdiri. Berdiri baca surat Fatihah terus berlanjut rakaatnya, tidak mengulangi rakaatnya, terus berlanjut. Nah, ini ketika dia lupa. Ya. Baik. Hal-hal yang semacam ini biasanya terjadi ketika orang itu sholat sendirian. Ketika orang sholat sendirian. Makanya faedahnya sholat jamaah itu makmum itu enteng, tinggal ngikuti imamnya. Ya. Dia ragu. Ini tadi rakaat kedua atau yang ketiga ya, ragu melok imam ae, gampang jadi makmum. Nah, imam salam, salam. Imam berdiri, berdiri, enteng makmum itu. Tapi kalau dia sholat sendirian ini ya, kejadian-kejadian semacam ini yang kemudian mumet dia. Ada kejadian-kejadian demikian ini. Awalnya kalau kita baca kitab-kitab fikih, ini bulughul maram itu kitab hadis. Apalagi kita kata fikih, ya. Zadul Mustaqni misalnya, itu nanti ada masail, masail, masail, masail, ya. Yang terkadang tidak terpikirkan, ya. Yang terkadang tidak terpikirkan, lalu kita, oh ternyata ada masail, ternyata ada masail ini. Ya. Nah, dalam masail, masail dan pendapat-pendapat para ulama, misalnya, ya. Misalnya, khutbah Jum'ah itu boleh, khutbah Jum'ah itu kan dua khutbah. Dipisah dengan duduk. Khotbah yang pertama Ustaz Fulan, khotbah yang kedua Ustaz Alan, boleh. Ya. Dua orang. Nah. Itu dalam disebutnya buka boleh. Ya. Setelah duduk, ya, setelah duduk misalnya terus sakit, ganti. Nah, khotib yang kedua. Dan masail-masail yang lainnya yang terkadang kemudian kita mikir apa iyo, apa pernah terjadi semacam ini? Nah itu kalau kita membaca kita pikir ya, masailnya detail bermacam-macam. Baik, ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah sedikit tujuh sahwi dan menyisakan satu hadis. Wa an Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallim. Rawi Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Setiap lupa itu ada dua sujudnya setelah salam. Rawi Abu Dawud Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, hadisnya dhaif. Setiap lupa itu ada sujud sahwinya setelah salam. Menurut hadis ini ya. Sahwi itu tadi kita terangkan ada yang sebelum ada yang setelah. Hadis yang baik. Ini akhir dari hadis-hadis masalah sujud sahwi. Setelahnya akan masuk sujud tilawah, kemudian sujud syukur setelahnya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makmum, imam. Setelah salam nanti imamnya diingatkan. Tadi kurang tasyahud awal. Ya. Setelah itu.